Jadi dari penafsiran ini nampak bahwa di dalamnya sudah termasuk la ilaha illallah, di dalamnya sudah termasuk al-jannah. Yaitu balasan bagi seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan la ilaha illallah. Nah, dia mendustakan. Dia mendustakan la ilaha illallah. Dan apa yang menjadi balasan bagi mereka yang istiqamah di atas la ilaha illallah? Maka orang yang seperti ini ahlus syaqawah, fasanuyassiru lahu asbab asyqa. Kami akan memudahkan kepadanya sebab-sebab yang menyebabkan dia sengsara. Nah, dia menjadi seorang yang hina. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Wa ma yughni anhu maluhu, hartanya tidak akan memberi manfaat kepadanya. Ai wa la yanfa'uhu maluhu alladhi bakhila bihi. Tidak akan memberikan manfaat hartanya yang dia bakhil dengannya. Idza waqa'a finnar. Apabila dia jatuh, dijerumuskan dalam api neraka. Waliyadzubillah, harta tidak akan mampu membebaskan atau menjadi penebus seseorang agar dia terbebas dari api neraka. Tidak sama sekali. Karena harta itu tidak bermanfaat lagi di akhirah. Nah, tayyib ya akhwan, kita sampai pada ayat yang ke-11. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Nah, afwan agak terlambat. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.